dapat tuk menyapa, sekedar tuk dapat bertanya, siapa gerangan wanita di seberang sana? Hanya dari balik jendela terkadang kulihat dirinya tersenyum padaku, walau jauh namun terasa mendebarkan perasaan ini di dalam diriku yang tak tertahankan lagi. Hasrat hati ingin ku segera menyebrang berlari untuk memeluk dirinya. Semula aku pun telah mencoba, ku tak lagi ambil peduli wanita di seberang sana. Setiap sore tepat jam 5 perlahan terbuka jendela, terlontar senyumnya yang kian menggoda jiwaku. Oh wanita, kau telah menyita segala yang ada di dalam hatiku ini. Entah apa